Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir dalam masjid ini. Tolong diperhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Taala. Dan kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, tolong juga diperhatikan bahwa kita mendengarkan kajian ini supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah dari kajian ini sehingga kita bisa memahami, mengamalkan dan juga mendakwakan buat keluarga kita. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Masalah ilmu adalah masalah yang besar yang wajib diagungkan, dimuliakan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Sayyidul Khatir bahwa yang paling besar adalah ilmu. Yang dimaksud ilmu syar'i, Al-Quran was-sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib mengagungkan ilmu, ta'zimun ilm. Betul-betul kita agungkan ilmu ini, betul-betul kita berusaha untuk mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya. Dan kita harus berusaha bagaimana kita mendapatkan kelezatan ilmu. Banyak orang belajar nuntut ilmu tidak mendapatkan kelezatan itu. Sama juga seperti ibadah, banyak orang ibadah tapi enggak merasakan kelezatan mendapatkan ibadah. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita pahami dari apa yang kita lakukan dalam ibadah itu, kita akan mendapatkan kenikmatan. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sholat, Nabi SAW bersabda, "Waju'idat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan ketentraman, ketenangan hatiku dalam sholat. Nikmat dengan ibadah kepada Allah. Begitu juga ketika kita nuntut ilmu, kita harus mendapatkan kenikmatan dengan kita nuntut ilmu. Ladzatul ilm. Karena apa? Karena kebahagiaan yang hakiki itu dengan kita talabul ilmi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau menyebutkan kebahagiaan manusia itu ada tiga. Pertama, kebahagiaan dia dengan apa yang di luar dirinya. Dia bahagia dengan apa yang di luar dirinya. Seperti apa? Seperti harta, kedudukan, jabatan, pangkat, dan seluruh fasilitas yang ada. Apakah itu mobil atau apa yang dimiliki. Orang bahagia, tapi ini kebahagiaan yang semu. Ada yang kedua, yang ada pada dirinya. Diberikan mata, hidung, telinga, tangan, kaki, mulut, semuanya diberikan. Ini kenikmatan. Tapi kecantikan dia, kegantengan dia akan hilang itu. Enggak lama. Orang bahagia dengan diberikan kesempurnaan tubuhnya. Tapi itu tidak lama. Yang ketiga, yaitu kebahagiaan hati. Kebahagiaan ini ada apabila orang itu menuntut ilmu syar'i. Kebahagiaan ini ada apabila orang itu menuntut ilmu syar'i. Dia memahami dengan benar dan dia mengamalkannya. Maka dia orang yang paling bahagia. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah kebahagiaan yang hakiki. Nanti Anda bisa lihat di dalam kitab Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Ketika beliau menjelaskan tentang kebahagiaan. Tentunya ketika orang berbicara tentang kebahagiaan, ya dasarnya kebahagiaan dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu asasnya kebahagiaan itu. Kalau itu sudah dia pahami, insyaallah dia akan bahagia. Dan kebahagiaan lagi dengan dia belajar Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf, ini dia bahagia. Dan dia wajib untuk berpegang teguh dengan Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Karena kita lihat orang yang paling bahagia di muka bumi yaitu para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam. Para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua yang bahagia para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang yang paling bahagia di muka bumi. Meskipun mereka enggak punya apa-apa. Jadi kalau orang yang bahagia, dia tetap berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kemudian dia melaksanakan, mengamalkan, karena ilmu ini untuk diamalkan. Enggak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal. Dikatakan ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, kalau kalian sudah belajar amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Baru orang itu mendapatkan kebahagiaan selama diamalkan dengan ikhlas dan dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di poin yang ke-11. Poin yang ke-11 menjelaskan tentang sunnah Nabi SAW menafsirkan Al-Quran dalam menguraikan, menerangkan, dan menjelaskan nama dan sifat Allah. Jadi sunnah Nabi SAW menafsirkan Al-Quran dalam menguraikan, menerangkan, dan menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pembahasan ini tentang sunnah Nabi, tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW, karena kedudukan sunnah Nabi SAW sama dengan Al-Quran. Kedudukan sunnah Nabi sama dengan Al-Quran. Artinya Nabi SAW diberikan oleh Allah as-sunnah sebagaimana Nabi SAW diberikan Al-Quran oleh Allah Taala. Nanti saya akan jelaskan ketika sampai kepada hadisnya. Jadi sunnah Nabi SAW menafsirkan Al-Quran, menguraikan, menerangkan, dan menjelaskan tentang nama dan sifat Allah. Karena pembahasan kita tentang masalah akidah, maka kita bahas tentang masalah sifat-sifat Allah. Pada kekatnya sunnah Nabi menjelaskan semua tentang agama Islam ini. Dan kita wajib untuk menerima sunnah Nabi SAW selama riwayat itu sahih. Dan wajib juga untuk diamalkan. Dalam Islam tidak ada perbedaan apakah itu hadis mutawatir, apakah hadis itu ahad, kewajiban kita untuk mengamalkannya. Dan di buku ini sudah kita bahas tentang bagaimana mengambil dan menggunakan dalil. Itu sudah kita bahas di awal-awal di kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad dalam kita mengamalkan, dalam kita menggunakannya, dalam memahami agama, dan juga dalam mengamalkannya. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua hal yang disifatkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah dalam hadis-hadis yang sahih dan telah diterima oleh para ulama. Hukum as-sunnah sama dengan hukum Al-Quran dalam menetapkan ilmu, keyakinan, akidah, i'tiqad dan amalan. Karena as-sunnah menjelaskan Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah menurut hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata, dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab, Al-Quran dan juga Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 129, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kamu Al-Kitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah. Dijelaskan seperti antum lihat di halaman 193 perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, kata beliau, Rasulullah SAW telah menerangkan hukum yang terdapat dalam kitabullah, dan beliau menerangkan atau menetapkan pula hukum yang tidak terdapat dalam kitabullah, dan segala yang beliau tetapkan Allah SWT pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang mengikuti beliau berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang tidak mengikuti beliau berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Yang demikian itu tidak boleh bagi seorang makhluk pun untuk melakukannya, dan Allah tidak memberikan kelonggaran kepada siapapun untuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Artinya tidak ada udzur bagi siapapun untuk meninggalkan sunnah Rasulullah. Semua wajib untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Yang dimaksud dengan hikmah dijelaskan oleh Imam Syafi'i, maksudnya as-sunnah. Yang dimaksud dengan hikmah, Allah menyebutkan dalam berapa ayat. Di sini saya sebutkan dua ayat. Di Al-Baqarah ayat 129, kemudian di surah Ali Imran ayat 164, kemudian di surah An-Nisa ayat 113, dan kemudian di surah Al-Ahzab ayat 34, dan surah Al-Jum'ah ayat 2. Ini ayat-ayat ini menjelaskan tentang kalimat Al-Hikmah. Ya. Tadi di surah An-Nisa disebutkan, wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima, dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad al-kitab dan hikmah, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang kau tidak ketahui, dan karunia Allah kepadamu sangat besar. Kemudian juga di surah Al-Ahzab ayat 34 Allah berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira, dan ingatlah wahai istri-istri Nabi apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, sungguh Allah Maha lembut dan Allah Maha mengetahui. Allah juga berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kaanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah yang telah mengutus Rasulnya, seorang Rasul kepada kalian yang buta. Allah telah mengutus seorang Rasul kepada kalian, itu Rasul yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah, kata beliau, Allah menyebutkan Al-Kitab, yang dimaksud adalah Al-Quran, dan Allah juga menyebutkan Al-Hikmah. Aku mendengar orang-orang yang aku ridhoi dari para ahli ilmu yang mengerti Al-Quran berkata bahwa Al-Hikmah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ini di kitab Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir di halaman 78 di nomor 252. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahullah, yang dimaksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah. Begitu juga dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah yaitu as-sunnah. Itu disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di juz yang pertama. Dan banyak lagi riwayat-riwayat dari para salafus saleh menjelaskan tentang hikmah. Dikatakan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketiga, dia menjelaskan banyak dari salafus saleh berkata bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah sunnah. Karena sesungguhnya yang dibacakan di rumah istri-istri Nabi radhiyallahu anhun selain dari Al-Qur'an adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Al-Kitab dan yang sepertinya. Itu hadisnya ada di sini di halaman 195 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dikatakan oleh Hasan bin Athiyah rahimahullah, kata beliau, kana Jibril alaihi salatu wassalam yanzilu ala Rasulullah sallam bisunnah kama yanzilu bil Qur'an, yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimuhu al Qur'an. Adalah Jibril alaihi salatu wassalam turun kepada Rasulullah sallam dengan membawa as-sunnah sebagaimana dia turun kepada beliau dengan membawa Al-Qur'an, lalu mengajarkannya kepada beliau sebagaimana dia mengajarkan Al-Quran. Atsar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, maksudnya bahwa beliau diberikan wahyu selain yang dibacakan yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah dicantumkan selain dari Al-Quran. Ini juga termasuk dari as-sunnah. Jadi Al-Kitab adalah Al-Quran dan Al-Hikmah adalah yang mengatakan adalah as-sunnah. Ini penjelasan para ulama salaf tentang makna dari Al-Hikmah. Sekarang kita lanjutkan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan adz-dzikra yaitu Al-Qur'an kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Tentang ayat ini surah An-Nahl ayat 44 dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi as-sunnah turun kepada beliau dengan wahyu sebagaimana turunnya Al-Quran. Hanya saja ia tidak dibaca sebagaimana dibacanya Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah dan selainnya berdalil dengan dalil-dalil yang banyak akan hal itu, tetapi di sini bukan tempatnya. Dan beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada kamu adzikra yaitu Al-Quran. Litubayyana lin-nas ma nuzila, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi jelaskan. Maka kedudukannya di sini bahwa as-sunnah sama dengan Al-Quran. Jadi penjelasan para ulama tentang ini penting. Karena ini berkaitan dengan masalah agama. Enggak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan sunnah. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnah, sunnahku. Nabi menyebutkan dua tidak satu. Jadi Quran dan sunnah. Jadi Al-Quran tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa sunnah. Kalau Al-Quran terjaga sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran, maka sunnah juga sama terpelihara sebagaimana Al-Quran. Kalau Al-Quran terjaga, as-sunnah juga terjaga. Nah, terjaganya as-sunnah dengan adanya para imam al-hadis yang mereka berjuang untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meriwayatkan dan mereka teliti para perawi hadis dan tercatat dalam kitab-kitab itu. Jadi sejak awal Islam, sejak zaman Nabi sudah tercatat sunnah ini. Sejak awal Islam sudah tercatat sunnah. Kemudian dibukukan oleh para ulama dan dihafal. Kalau dulu Al-Quran terpelihara dengan hafalannya, dan juga as-sunnah terpelihara juga karena dihafal oleh para ulama ahli hadis. Kalau dulu para ulama ahli hadis itu menghafalnya ratusan ribu hadis dengan sanadnya, dan setiap rawi-rawi itu diperiksa bagaimana bisa diterima atau tidak. Jadi betul-betul as-sunnah ini terpelihara. Ini dibahas oleh para ulama karena ada orang-orang yang mengingkari kedudukan as-sunnah. Maka saya bahas pembahasan tentang ini dalam buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. Nanti Anda bisa lihat, bisa baca dalam buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. Kedudukan As-Sunnah. Saya bawakan dalil-dalilnya karena sejarah penolakan tentang As-Sunnah ini bukan baru sekarang, dari zaman dulu sudah ada. Adanya firqah-firqah yang sesat itu, mereka menolak As-Sunnah. Ini dibahas oleh para ulama tentang kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. Kedudukannya sama, enggak boleh kita menolak sunnah Nabi SAW. Mengatakan saya cukup dengan Al-Quran aja. Ini Nabi sudah ramalkan akan ada. Nanti akan saya bacakan nanti hadisnya. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl juga ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan kami tidak menurunkan Al-Kitab yaitu Al-Quran kepada Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka persisikan di antara mereka, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Arti Allah turunkan Al-Quran agar Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada manusia apa yang mereka persisikan dan mereka, dan juga Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada kamu dari rasul kamu ambil, apa yang dilarang kamu tinggalkan. Jadi ayat ini tidak dibedakan yang dari rasul itu apakah mutawatir atau ahad. Semua yang datang dari rasul selama riwayat yang sahih kamu ambil. Fakhudhu wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang kamu tinggalkan. Jadi apa yang dilarang Rasulullah SAW kamu tinggalkan. Di sini para ulama mengambil dalil dari ayat ini bahwa apa yang datang dari Rasul kita wajib ambil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an. Dan Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ini utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Al-Kitab, Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran, yaitu As-Sunnah, bersamanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Saya bacakan beberapa hadisnya yang berkaitan dengan ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu an, qala Rasulullah, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu, ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqulu alaikum bihadal Qur'an, fama wajadtum fi min halalin fa'ahillu wama wajadtum fi min haramin fa'harrimu wa innama harrama Rasulullah SAW mithlu maharamallah. Ala la yahilu lakum lahmul himaril ahli wala kullu dhinabin min as-sab' wala luqatatu mu'ahad illa yastaghni anha sahibuha wa man nazala biqaumin fa 'alayhim an yaqru fa illam yaqru falahu ay yu'qibahum bimithli qira. Dari Miqdam bin Dikariba radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Ketahuilah nanti akan ada orang yang kenyang di atas sofanya sambil berkata, cukuplah bagi kamu untuk berpegang dengan Al-Quran saja. Apa-apa yang kalian dapati hukum halal dalamnya, maka halalkanlah, dan apa yang kalian dapati hukum haram dalamnya, maka haramkanlah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama seperti yang diharamkan oleh Allah Taala. Kata Nabi, wa inna maharram Rasulullah mithlu maharram Allah. Ketahuilah sungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama seperti yang diharamkan oleh Allah. Ketahuilah tidak halal bagi kalian keledai negeri, itu keledai piaraan, dan tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, dan tidak halal pula bagi kalian barang pungutan orang kafir mu'ahad kecuali bila pemiliknya tidak memerlukannya, dan barang siapa yang singgah di satu kaum maka wajib atas mereka untuk memberikan jamuan. Bila mereka tidak memberikan jamuan, maka orang itu boleh mengambil sesuatu dari mereka dengan yang semisalnya sebagai ganti karena mereka tidak menjamu. Hadis ini sahih, riwayat Abu Daud, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan yang lainnya. Jadi Nabi sini menyebutkan bahwa Nabi diberikan Al-Quran dan yang seperti Al-Quran. Nanti akan ada orang-orang yang dia mengatakan cukup Quran saja. Apa yang di Quran yang halal kamu ambil, yang haram kamu tinggalkan. Cukup Quran aja. Maka Nabi membantah di sini, di hadis ini. Wa inna maharam Rasulullah SAW mitlu maharam Allah. Apa yang diharamkan Rasulullah sama seperti yang diharamkan Allah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan yang sahih, An Abi Rafi' radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikati yati al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Kata Nabi SAW, la ulfiyanna, jangan sampai aku dapati, kata Abu Rafi, ia mengatakan Rasul bersabda, jangan sampai aku dapati seorang di antara kalian yang duduk bersandar di sofanya, lalu datang kepadanya urusan perkara dari usanku, dari apa yang aku perintah dan aku larang, lalu ia berkata, kami tidak mengetahuinya. Apa yang kami dapati dalam kitabullah, itulah yang kami ikuti. Dan yang tidak terdapat dalam kitabullah, kami tidak ikuti. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Arti Nabi mengabarkan nanti akan ada orang-orang yang mau menerima Quran, tapi kalau hadis dia enggak terima. Quran aja, sunnah tidak diterima. Maka Nabi bersabda SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah, ini qataraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida 'alayhi al-haud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara kepada kalian yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi aku di telaga, yaitu di sorga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Dan masih banyak lagi yang lain yang menjelaskan tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan taat kepada Rasulullah SAW, ya, dengan kita mengerjakan atau mengamalkan Quran dan Sunnah. Nanti kita ambil faedahnya dari pembahasan ini. Ayat wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Ini dijelaskan oleh Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an. Saya bawakan dari buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. datang seorang wanita kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, wanita ini, aku diberi kabar bahwa engkau melarang wanita menyambung rambut. Abdullah bin Mas'ud menjawab, benar, enggak boleh perempuan menyambung rambutnya. Wanita tersebut berkata, apakah larangan itu ada dalam kitabullah atau engkau dengar langsung dari Rasulullah SAW? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, aku mendapatkan larangan itu dalam kitabullah dan sabda Rasulullah SAW. Wanita tersebut berkata lagi, demi Allah, aku telah membaca mushaf Al-Quran dari awal sampai akhir, tetapi aku tidak mendapatkan larangan itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membacakan ayat surah Al-Hasyr ayat 7 ini yang kita barusan baca. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan kepada Rasul kepadamu maka kamu ambil, dan apa yang larangnya kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu sangat keras siksaannya. Wanita itu menjawab iya. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud berkata, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul annahu naha wa fi lafdhin la'ana anin namisati wal washirati wal wasilati wal washimati illa minda. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul melarang, dalam lafaz lain melaknat, orang-orang yang mencabut bulu dahi, mengikir gigi, menyambung rambut, dan mencacah, mentato, kecuali karena sakit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Jadi di sini, kita perhatikan bahwa Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa tentang larangan menyambung rambut itu, larangan mentato, terdapat dalam Al-Quran. Lalu di Quran dia ada. Dalilnya apa yang dipakai bahwa di Quran itu ada? Ini dalilnya surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang kepada kamu dari Rasulullah, kamu ambil. Sedangkan Nabi bersabda SAW tentang larangan untuk mencabut bulu dahi, mencabut bulu alis, mengkikir gigi, menyambung rambut, dan juga mentato. Ini semuanya hukumnya haram dalam Islam. Dan diambil dalil dari ayat ini, surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi ikhwan fil din azakumullah, bahwa para sahabat memahami demikian, oh Al-Qur'an, sunnah itu sama dengan Al-Qur'an. Jadi ketika disebutkan bahwa larangan menyambung rambut itu apakah dalam as-sunnah, apakah dalam Al-Qur'an, dikatakan maksud ada dalam Al-Qur'an di ayat ini. Berarti semua riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah wajib kita ambil dengan dasar ayat ini. Dan Nabi SAW diberikan as-sunnah sama seperti Al-Quran. Ala ini utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Al-Kitab, Al-Quran dan yang sepertinya, yaitu as-sunnah bersamanya. Ini hadis sahih. Maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah, saya ulangi lagi, maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Karena sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau berkata dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau mengucapkan Al-Qur'an, tidaklah beliau berkata dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Imam Ahmad rahimah berkata tentang hadis-hadis mengenai sifat-sifat Allah, nu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la naruddu syai'an minha idza kanat asanidu sihaha. Kita mengimaninya dan membenarkannya serta tidak menolak sedikit pun darinya jika sanadnya sahih. Ini dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini semua mukaddimah untuk pembahasan yang berkaitan dengan menetapkan sifat Allah. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas pekan depan tentang sifat-sifat Allah SWT dan tentang sunnah Nabi SAW. Kita wajib untuk memahaminya, mengagungkannya dan menetapkannya, karena semuanya sama. Kita wajib untuk taslim sebagaimana sudah kita bahas pada dua pekan yang lalu tentang wajibnya kita taslim. Kalau sudah datang sunnah, kewajiban kita untuk menerima. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca dan juga hadis Nabi SAW menjelaskan tentang kewajiban kita untuk taat kepada Rasulullah SAW, untuk membenarkan apa yang beliau sampaikan dan juga mengamalkannya. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang umat Islam ini bahwa mereka masuk surga, beliau menyebutkan orang yang masuk surga itu yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Rasulullah Sallam. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka bertanya, "Rasulullah, siapakah yang enggan? Barang siapa yang taat kepada aku masuk surga, barang siapa yang durhaka kepada aku maka dia enggan masuk surga." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad. Dan orang-orang yang menolak sunnah Nabi, kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang munafikin. Munafik. Antum bisa lihat ayatnya dalam surah An-Nisa. Antum catat, antum buka ayatnya. Yang menolak sunnah Nabi adalah orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 60-61. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah taat kepada apa yang diturunkan Allah dan taat kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik menghalangi dengan sekeras-kerasnya darimu. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu tidak mau berhukum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara ciri munafik itu mereka menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diajak untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka enggak mau. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Menghalangi dirinya dan menghalangi orang lain. Fawaid yang kita dapat ambil dari kajian dua pekan yang lalu dan juga yang sekarang, yang sudah kita bawakan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah. Yang pertama, tidak ada perbedaan hukum, antara hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Yang pertama, fawaid yang dapat kita ambil dari dua bab, poin 10 dan poin 11. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Karena tidak boleh seorang mukmin memilih-milih dengan maksud menyalahinya. Dan yang demikian termasuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatan itu termasuk sesat. Jadi tidak ada perbedaan antara hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Karena tidak boleh seorang mukmin memilih-milih dengan maksud untuk menyalahinya. Dan yang demikian termasuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan perbuatan itu termasuk sesat. Dalilnya sudah kita bahas, itu dalam surah Al-Ahzab di ayat 36. Di surah Al-Ahzab di ayat 36. Yang kedua, taat kepada Rasulullah itu berarti taat kepada Allah SWT. Taat kepada Rasulullah SAW berarti taat kepada Allah. Ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 80. Ini sudah kita bahas dua pekan yang lalu. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiidha. Barang siapa taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Yang keempat, yang ketiga, berpaling dari taat kepada Rasulullah berarti termasuk perbuatan orang-orang kafir. Yang ketiga, berpaling dari taat kepada Rasulullah SAW berarti termasuk perbuatan orang-orang kafir. Berpaling dari taat kepada Rasulullah SAW berarti termasuk perbuatan orang-orang kafir. Yang keempat, ketika terjadi perselisihan dalam urusan agama, maka wajib kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika terjadi perselisihan dalam urusan agama, maka wajib kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Yang kelima, jatuhnya kaum muslimin dan hilangnya kekuatan mereka disebabkan mereka terus berselisih dan tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jatuhnya kaum muslimin dan hilangnya kekuatan mereka disebabkan mereka terus berselisih dan tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Dan juga beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan ini. Kemudian yang keenam, orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW akan mendapat fitnah di dunia dan azab di akhirat. Orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW akan mendapatkan fitnah di dunia dan mendapatkan azab di akhirat. Dasarnya surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Jadi orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW akan mendapat fitnah di dunia dan azab di akhirat. Surah An-Nur ayat 63. Yang ketujuh, taat kepada Nabi Muhammad SAW penyebab utama seseorang untuk masuk ke dalam surga dan kesuksesan yang besar. Taat kepada Nabi Muhammad SAW penyebab utama masuk ke dalam surga dan memperoleh kesuksesan yang besar. Yang kedelapan, di antara ciri-ciri munafik Di antara ciri-ciri orang munafik, apabila mereka diajak untuk berhukum pada hukum Rasulullah SAW dan kepada sunnahnya, mereka tidak mau. Di antara ciri orang munafik, apabila mereka diajak untuk berhukum kepada hukum Rasulullah SAW dan kepada sunnahnya, mereka tidak mau, bahkan berusaha untuk menghalang-halanginya. Bahkan berusaha untuk menghalang-halanginya. Itu dasarnya ayat dalam surah An-Nisa ayat 60-61. Surah An-Nisa ayat 60-61. Yang ke-9, yang setiap yang diperintahkan Rasulullah SAW maka wajib kita mengikutinya, dan setiap yang dilarang kita wajib menjauhinya. Setiap yang diperintahkan Rasulullah SAW maka wajib bagi kita mengikutinya, dan setiap yang dilarang maka wajib bagi kita menjauhinya. Surah Al-Hasyr ayat 7. Yang ke-10, As-Sunnah merupakan penjelas bagi Al-Quran yang diturunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sunnah merupakan penjelas bagi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya di bab ini, di bab yang ke-11 atau poin yang ke-11. Kemudian yang ke-11, Al-Quran harus dijabarkan dengan As-Sunnah. Bahkan As-Sunnah sama dengan Al-Quran dalam sifat wajib taat dan mengikutinya. Yang ke-11, Al-Quran harus dijabarkan dengan As-Sunnah. Bahkan As-Sunnah sama dengan Al-Quran dalam sifat wajib taat dan mengikutinya. Yang ke-12, apa-apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Apa-apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini hadisnya sudah saya bacakan, nanti antum bisa lihat dalam buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. Yang ke-13, manusia bisa selamat dari kesesatan dan penyelewengan. Manusia bisa selamat dari kesesatan dan penyelewengan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman Salafus Saleh, manusia bisa selamat dari kesesatan dan penyelewengan hanyalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Dengan mempelajarinya, meyakininya, memahaminya dan mengamalkannya. Dengan mempelajarinya, memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya. Yang ke-14, kewajiban mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah mencakup masalah akidah maupun ahkam dan meliputi seluruh perkara agama. Kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah mencakup masalah akidah maupun masalah ahkam dan meliputi seluruh perkara agama. Yang ke-15, adanya orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW, adanya orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW ini berjalan seiring dengan adanya firqah-firqah yang sesat. Ada orang mengingkari sunnah Nabi, ini berjalan seiring dengan adanya firqah-firqah yang sesat. Ya, sampai dulu. Jadi menunjukkan bahwa perjalanan firqah-firqah yang sesat itu punya pengaruh dalam penolakan kepada sunnah Nabi SAW. Kalau kita lihat dari awal, umpamanya Khawarij juga menolak sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang mereka sudah tidak percaya dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Syiah juga sama, mereka menolak sunnah Nabi. Dan sampai hari ini, artinya mereka gak percaya kepada para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian terjadi lagi Jahmiyah, kemudian Qadariyah, kemudian yang lain lagi Mu'tazilah, terus seperti itu. Kalau Mu'tazilah itu mereka menjadikan akal segala-galanya, bukan hanya sunnah, bahkan Quran pun ditolak kalau bertentangan dengan akalnya. Ini semua kesesatan sampai sekarang ini. Artinya kelompok ingkaru sunnah atau yang lainnya banyak sekali. Jadi pemahaman-pemahaman yang sesat ini akan terus ada, gak pernah berhenti. Tapi yang antum harus ingat bahwa Allah pasti menjaga agamanya, pasti. Itu harus kita yakini itu. Meskipun semakin banyak orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW, tapi tetap Allah juga mendukung atau Allah juga menjaga agamanya, dan adanya orang-orang yang Allah pelihara. Maksudnya Allah munculkan orang-orang yang tetap berjuang untuk menegakkan agama ini. Gak mungkin akan habis, gak mungkin. Itu harus kita yakin itu. Makanya setiap ada orang berusaha untuk memadamkan cahaya agama ini, muncul orang-orang yang menegakkan agama ini. Pasti ada setiap zaman, pasti ada. Itu harus kita yakin. Jadi kita gak boleh kemudian berputus asa dengan banyaknya orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW, banyaknya orang menyesatkan, atau banyaknya usaha dari makar mereka untuk mengingkari agama ini. Ini sudah sunnatullah. Tinggal bagaimana kita bermuamalah dengan yang seperti ini. Kondisi orang-orang seperti ini, bagaimana, apa yang harus kita hadapi. Yang penting, yang pertama kali kita harus meyakini dulu bahwa semua berjalan dengan takdir Allah. Kita harus yakin. Semua dengan takdir Allah. Dan ini semua ada hikmahnya. Kewajiban kita sekarang ini adalah belajar Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salam. Belajar. Bukannya rudut, bukan membantah. Nah, banyak orang-orang yang baru belajar udah membantah. Lama-kelamaan syubhat masuk dalam hatinya, kemudian dia akan sama seperti orang itu mengingkarinya. Dan ini sudah terjadi dalam perjalanan sejarah. Dan itu ingat itu. Bahwa agama ini untuk kita pelajari, untuk kita imani, kita yakini, kita fahami, kita amalkan. Bukan dijadikan untuk menolak, membantah orang, bukan. Itu harus ingat itu. Banyak orang-orang yang kemudian sesat dengan sebab dia berbangga. Bahwa saya sudah bisa bantah fulan, saya bantah fulan. Akhirnya terjadi kesombongan, keangkuhan. Ujub dengan dirinya. Sedangkan Nabi menyebutkan bahwa ujub seorang pada dirinya termasuk minal muhlikat. Membinasakan. Dan ini buah yang terjadi. Dari zaman dahulu sudah terjadi. Bahkan orang yang hafal Quran kemudian hilang hafalannya. Karena banyak pemahaman-pemahaman yang sesat yang luar biasa. Tadinya membantah, kemudian akhirnya membenarkan. Maka kita wajib hati-hati dalam masalah seperti ini. Kewajiban kita belajar, belajar, belajar. Baca kitab-kitab para ulama salaf, kemudian kita yakini, kita amalkan. Itu yang paling penting untuk kita semuanya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan. Kajian penuh manfaat kita simak bersama di pagi hari ini, pembahasan poin ke-11 mengenai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsirkan Al-Qur'an dan menguraikan, menerangkan dan menjelaskan nama dan sifat Allah. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan secara langsung di 0218236543 untuk telepon, atau pesan singkat ke 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan tema tadi. Silakan kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya. Ibu Dian dari Bandung, Pak Ustaz. Silakan. Anak sama suami itu lagi belajar, alhamdulillah, ya. Selalu, tapi bermuamalah dengan tetangga di sekitar. Misalnya ada kematian, selalu paling depan. Tapi kasihan suami itu selalu diejek-ejek. Ya cingkrang, ya jenggot. Terus pasti setiap kalau mau sholat di masjid. Jadi gimana kitanya apa harus, karena kalau kita menerangkan kepada mereka kan belum kuat ya. Kemampuan ya Bu ya, secara ilmu ya. Jadi gimana solusinya, apa diam saja atau gimana Pak Ustaz? Ya. Baik Ibu. Cukupan jawabannya. Terima kasih kembali Barakallahu fiik. Nah, ya. Silakan Ustaz. Iya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Berkaitan dengan masalah adanya orang-orang yang mengejek kepada apa yang kita amalkan dari sunnah Nabi. Ini dua pekan yang lalu di pertanyaan juga sudah saya jawab sebenarnya. Saya sudah jelaskan bahwa ciri dari orang-orang kafir itu mesti mengejek. Sifat orang-orang kafir, kalau enggak salah saya sudah bacakan beberapa ayatnya. Saya ulangi lagi supaya antum tambah yakin, karena ini harus diulang-ulang terus gitu. Yang pertama, antum lihat dalam surah Al-Baqarah bahwa di antara ciri orang kafir itu, ini kita bicara orang kafir dulu, nanti kemudian setelah itu orang-orang munafik, nanti kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, karena mereka enggak mampu untuk membantah hujah-hujah dari Quran dan Sunnah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina alladziina kafaru al-hayaatu ad-dunya wa yaskharuna min alladziina aamanu wal ladziina taqaw fawqahum yawmal qiyaamah wallahu yarzuqu man yashaa'u bighairi hisaab. Allah menyebutkan zuyyina lil ladziina kafaru al-hayaatu ad-dunya wa yaskharuna min alladziina aamanu. Allah menghiasi orang-orang kafir ini kehidupan dunia. وَيَسْخَرُونَ مِنْ لَذِينَ آمَنُوا, dan mereka mengejek-ngejek, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Adapun orang bertakwa, itu nanti tempatnya di atas mereka di hari kiamat, yaitu di sorga. Dan Allah memberikan rezeki kepada yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Kemudian untuk melihat lagi dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah di ayat 65 Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik yang mereka mengejek-ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di ayat 65 ayat 66 yang Allah di ayat 64-nya menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu takut diturunkan Quran yang mengabarkan tentang hati mereka. Kemudian Allah mengatakan qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Adalah kalian mengejek-ngejek. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa yang kalian waspadai. Arti kalian takut kalian demikian. Kemudian Allah sebutkan di ayat 65-nya, "Wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulikum tastahzi'un." Kalau engkau tanyakan kepada mereka, mereka sungguh akan mengatakan, sungguhnya kami ini bersendau gurau dan bermain-main. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian mengejek? Ini ayat ini turun berkaitan dengan perang Tabuk. Itu ada seorang yang munafik mengatakan bahwasannya para sahabat dan para pembaca Al-Quran ini adalah orang yang paling penakut, paling malas dan buncit perutnya. Kata Auf bin Malik radhiyallahu an, orang Ansar, kamu munafik. Kata, langsung dikatakan munafik. Aku kabarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Auf datang, Auf belum sampai kepada Rasulullah, ayat sudah turun ayat ini. Dan orang munafik juga datang minta maaf kepada Rasulullah, enggak dimaafkan. Cuma Nabi mengulang-ulang ayat ini. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Kemudian di ayat 66-nya, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian beralasan sungguh telah kafir kalian setelah beriman. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Seandainya kami maafkan sebagian dari kalian, kami akan azab sebagian yang lain, karena mereka lah orang-orang yang jahat. Anda perhatikan di sini bahwa di antara ciri munafik selalu mengejek orang-orang Islam. Tapi ejekan ini dibagi oleh para ulama. Ada ejekan-ejekan, olokan-olokan orang-orang itu yang membuat dia keluar dari agama Islam. Tapi ada yang tidak. Secara umum bahwa kaum muslimin ini karena kebodohan, ketidaktahuan. Tapi ada orang-orang yang dia tahu Quran, dia tahu sunnah, dia belajar di luar negeri, belajar bertahun-tahun, tapi dia mengejek sunnah, itu bisa kafir. Bisa kafir dia. Kalau dia sudah tahu disampaikan hujah, tetap demikian, ya kafir, dia keluar dari agama ini. Karena dia sudah tahu. Mengejek tentang jenggot, orang berjenggot dikatakan goblok dan yang lainnya, itu bisa kafir, keluar dari agama. Itu dibagi oleh para ulama. Bahwa ejekan ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Setiap Rasul itu mesti diejek oleh orang kafir. Diejek oleh orang-orang munafik. Kemudian diikuti oleh orang-orang awam. Nah, kita dalam bermuamalah dengan orang-orang seperti ini, ya kita harus sabar. Dan kita jangan menghukumi, jangan menghukumi. Yang menghukumi ini ulama. Kita ini doa, bukan kudoh. Kita ini mengajak orang, bukan hakim kita menghukumi orang. Dalam kondisi seperti itu, ya tetap kita laksanakan sunnah. Tadi pertanyaan dari ibu, suaminya diejek, ya sabar aja. Itu sunnatullah demikian. Orang yang melaksanakan sunnah masih diejek, masih dicela, masih difitnah. Kita sabar. Dan kita ajak dengan cara yang baik kepada mereka agar mereka kembali. Atau kasih buku. Kan banyak buku-buku tentang Islam ya, yang bisa kita berikan. Yang disitu diajarkan Quran sunnah, pahami salaf, antum berikan. Supaya dia mau baca. Dan juga kita di samping memberikan buku, kita doakan dia agar Allah memberikan hidayah. Ini perlu kesabaran. Jadi jangan kemudian kita marah atau kemudian kita putus asa, jangan. Itu sunnatullah demikian. Dan ayatnya banyak tentang ejekan ini banyak. Saya bawakan baru separuh aja, baru dua ayat. Puluhan ayat ada dalam Al-Quran. Setiap Rasul yang datang mesti diejek. Karena itu agamanya mereka. Karena mereka gak mampu untuk membantah dalil. Gak mampu membantah dalil Quran Sunnah, mereka gak mampu. Membantahnya bagaimana? Ya mengejek, mencela, memberikan gelaran. Sama seperti mereka berikan gelaran kepada kita, Wahabi, ekstrim, radikal. Karena gak mampu untuk membantah dalil yang dibawakan. Bagaimana menjauhkan orang dari sunnah? Ya dengan ejekan itu, dengan gelaran itu, dengan lakop itu. Nabi kan diberikan gelar juga oleh mereka. Diberikan gelaran apa? Majnun. Orang gila. Kemudian juga syair, penyair, dan yang lainnya. Tapi tetap aja kita berjalan dari dakwah ini karena Allah pasti akan menolong dakwah ini. Pasti. Kita harus yakin. Gak mungkin kita selamanya akan diejek, difitnah terus, gak ada jalan keluar, gak mungkin. Kita harus husnudzon kepada Allah, agama ini pasti akan diberikan kejayaan, pasti akan diberikan oleh Allah kemenangan agama ini. Dan ayatnya banyak dalam Al-Quran, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Tetap Allah akan angkat agama ini akan ditunjukkan di atas seluruh agama, meskipun orang musyrik enggak menyukai. Cuma kita perlu sabar, itu harus ingat itu. Belajar terus, kemudian sabar, kasih buku-buku, doakan mereka. Tapi muamalah dengan masyarakat tetap, meskipun mereka mencela kita. Ketemu dengan mereka, kita salam, ucapkan salam, dia sakit kita jenguk, tetap kita lakukan. Nanti insya Allah akan berkurang itu. Karena dengan akhlak yang mulia, insya Allah mereka juga akan reda dengan celaannya. Akan tahu bahwa kita ini benar ajaran kita. Makanya kita tetap istiqomah di atas manhaj yang hak ini. Doa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan. Karena kadang-kadang juga kita akan melepas ini sunnah ini karena banyak celaan, ejekan, enggak sanggup kita. Kenapa harus kita enggak sanggup? Ejekan manusia, celaan manusia, fitnah manusia tidak akan membahayakan kita. Tapi dengan kita meninggalkan sunnah akan turun azab Allah kepada kita. Jangan kita jadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Fitnah manusia ringan, tapi azab Allah sangat pedih. Kita hadapi fitnah itu dengan terus berpegang pada Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salaf ini. Insya Allah jelas Bu ya. Yang lain silakan. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu yang di Badung, semoga bermanfaat. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat. Ada Bapak Bukhari di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan penafsiran makna sunnah menurut ahli hadis, ahli fikih dan ahli usul, karena sebagian kaum muslimin belum bisa membedakan makna sunnah yang dimaksud, sehingga sebagian mereka merasa aneh tatkala dikatakan contohnya memelihara jenggot itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib. Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Iya. Ini tentang makna sunnah. Nanti bisa bagi yang bertanya maupun yang mendengar dan hadir kajian ini, antum bisa baca buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. Itu pertama dulu. Antum catat, antum baca nanti buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan As-Sunnah. As-Sunnah cakupannya luas. Ketika Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati. Ketika Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam may ya'ish minkum ba'di fa sar ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah umat Islam ini. Maka dia akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan tangan kalian. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan kalian menjauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah sesat. As-Sunnah di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam bahwa sunnah ini mencakup semuanya, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan amalan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu sunnah yang mencakup. Maka ketika penyebutan tentang sunnah dari para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in yang mencakup semuanya, berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, mencakup semuanya, itu sunnah. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, yaitu al-islamu huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Artinya sunnah ini mencakup semua agama ini, seperti yang kita bahas tadi, bahwa kedudukan as-sunnah sama dengan Al-Quran. Karena apa? Penjelasan sunnah mencakup seluruh penjelasan tentang agama, kewajibannya sama. Itu yang pertama berkaitan dengan sunnah, bahwa sunnah mencakup keseluruhannya. Yang kedua, sunnah dalam artian lawan daripada bid'ah. Di sunnah Nabi ini bid'ah. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dari sabda Nabi kelihatan Ketika Nabi menyebutkan bid'ah lawan daripada sunnah. Artinya bid'ah ini merupakan sesuatu yang baru yang diadakan oleh manusia tanpa contoh dari Rasulullah SAW. Maka Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah, Nabi sebutkan tentang bid'ah di hadis Irbad bin Sariyah ini yang tadi saya bacakan. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian setiap perkara yang baru karena setiap perkara yang baru bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat. Jadi bid'ah di sini lawan daripada sunnah. Ketika dia tidak melaksanakan sunnah, maka dia masuk ke dalam masalah bid'ah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sunnat. Nah, ini yang banyak salah paham. Artinya perbuatan itu sunnah, ada yang wajib dari sunnah itu, ada yang sunnat hukumnya. Seperti disebutkan tentang masalah sholat berjamaah bagi laki-laki, itu sunnah Nabi. Maksudnya sunnah wajib. Kenapa dikatakan wajib? Ada dalilnya. Ketika sunnah itu dikatakan itu sunnah itu wajib, ada dalil keterangannya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Dari ayat ini diambil dalil oleh para ulama tentang wajibnya salat berjamaah. Maka kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 43, istadalla akthar ulama bihadhil aya ala wujubi salatil jamaah. Para ulama mengambil dari ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Berarti sunnah tentang salat berjamaah di masjid bagi laki-laki bukan hukumnya sunnah, tapi hukumnya apa? Wajib. Karena dalilnya ada. Belum lagi ada yang lain. Kemudian tadi ditanyakan tentang masalah jenggot. Jenggot memang sunnah Nabi, karena Nabi yang menyuruh. Kata Nabi SAW, u'ful liha wahfu syawarib wa khaliful musyrikin. U'ful liha artinya kamu biarlah jenggot kamu, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu, tipiskan kumis kamu, bukan dicukur habis, bukan, tipiskan. Kemudian dalam kamu menyalahi orang-orang musyrikin. Kalimat ini perintah, sedangkan dalam kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub, asal dia perintah wajib. Kalimat u'fu wajib. Jadi bukan hanya pelaksanaan aja Nabi sunnah berjenggot, tapi perintah. Dan para sahabat sudah melaksanakannya. Demikian. Artinya para sahabat berarti hadis ini wajib. Dan dari sini bukan satu, ada berapa hadis dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya, dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dan sepakat seluruh imam mazhab sepakat. Baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan yang lainnya tentang wajibnya berjenggot. Sepakat semuanya. Haramnya mencukur jenggot. Sepakat semuanya. Hatta ahlul bid'ah. Sepakat. Enggak ada dari zaman dulu ahlul bid'ah itu tokohnya cukur jenggot, enggak akan diterima udah di masyarakat. Terhina mereka sudah. Karena seperti itu sejak zaman dahulu. Belakangan kemudian orang berbangga dengan dia mencukur jenggot. Ini sudah ketika dia mencukur jenggot menyalahi sunnah Rasulullah. Antum lihat tuh tadi fawaidnya, faedah-faedah tentang orang menyalahi sunnah Rasulullah. Kita wajib melaksanakan perintah Rasulullah. Jenggot perintah Rasulullah. Dan masih banyak yang lain, itu contohnya aja. Ya. Karena pertanyaan tadi tentang itu. Karena Allah berfirman dalam surah yang sudah kita bacakan tadi, surah Al-Hasyr 59 ayat 7. Kemudian dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Artinya orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan terkena fitnah dan azab yang pedih. Jadi menunjukkan apa? Wajib kita untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan jenggot tadi, hukumnya wajib. Nanti ada yang hukumnya sunat dari sunnah Nabi yang hukumnya sunat. Seperti apa? Seperti Nabi menyebutkan tentang sunnah-sunnah fitrah. Seperti mencabut bulu ketiak, itu sunnah. Mencukur bulu kemaluan, itu sunnah. Maksudnya sunnah itu sunnah, bukan wajib. Adapun sunat dalam artian khitan, ya, kan kita menyebutnya sunat juga, khitan. Khitan dijelaskan oleh para ulama, untuk laki-laki wajib, untuk perempuan sunat. Laki-laki wajib, ya, untuk perempuan sunat. Dan banyak lagi penjelasan yang berkaitan dengan sunat. Artinya sunat ada yang hukumnya jelas itu wajib, ada yang hukumnya sunat. Mengetahuinya gimana? Ya dengan kita belajar. Belajar. Belajar, lihat dalil-dalilnya ada, dan semua mudah, enggak sulit. Untuk menjelaskan itu semuanya mudah, enggak sulit. Karena bisa dilihat dari perintah Nabi, bisa juga dilihat dari penjelasan para sahabat, para tabi'in dan para ulama mujtahidin yang menjelaskan tentang itu. Yang mereka berjalan di atas jalan yang lurus, di atas siratul mustaqim. Mungkin satu lagi pertanyaannya. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kemudian satu pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan bagi umat, dan Al-Quran akan menerangi orang-orang yang senantiasa membaca, menghayati dan mengamalkan Al-Quran di alam kubur, dan masih banyak juga keistimewaan yang lainnya. Namun Ustaz, di zaman sekarang masih ada orang yang mengaku Muslim tetapi seakan merendahkan derajat dan keutamaan Al-Quran, seperti menyamakan atau membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, bahkan membandingkan dengan aturan manusia. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah hukumnya dan bagaimana menyikapi bila ada orang yang berucap dan berbuat seperti tersebut di atas? Mohon penjelasan dan nasihat serta pencerahan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Ya. Tentang orang-orang yang melecehkan Al-Quran, melecehkan sunnah, Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mereka menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Ini Allah sudah sebutkan. Makanya yang seperti itu tidak aneh, setiap zaman pasti ada. Tadi sudah saya sebutkan bahwa munculnya penolakan terhadap Quran atau sunnah itu seiring dengan adanya firqah-firqah yang sesat. Itu mesti ada. Dan yang, kalau yang tadi disebutkan mungkin orang awam, tapi sekarang ini bukan orang awam, tokoh-tokoh agama, mereka menolak Al-Quran, bahkan menyamakan Quran dengan kitab yang lain. Gak akan sama. Gak akan sama. Dalilnya Allah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kita sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah, kita wajib meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah ini pegangan hidup kita. Dengan dasar ayat-ayat yang hadis yang saya bacakan tadi, kita pegang teguh, pelajari dan amalkan. Adapun orang-orang yang menolak, tetap aja itu pasti ada. Yang pertama sekali ya orang kafir. Yang kedua orang-orang munafik. Yang ketiga dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah, yang mereka dari tokoh-tokoh firqah-firqah yang sesat, itu tetap melakukan sunnah. Nah, orang awam ngikut gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kita sampaikan seperti yang saya sebutkan. Kita hanya bisa mengajak mereka kepada kebenaran. Kalau mereka kita ajak, kita jelaskan enggak mau, tinggalkan, enggak ada masalah. Seandainya orang ini semuanya ingkar, tetap gak akan membahayakan agama ini sama sekali. Semuanya ingkar ini, gak akan membahayakan. Islam tetap jaya, Islam tetap izzah. Seandainya semua taat, gak akan menambah kemuliaan bagi Allah maupun kemuliaan agama Islam. Islam tetap, kata Nabi apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam tetap tinggi, gak akan yang bisa meninggalkan Islam. Tetap Islam ini pasti akan dijaga oleh Allah, pasti. Itu kita yakin gitu. Tapi kita kadang-kadang gak sabar melihat orang seperti itu, sudah kita ingin mengkafirkan. Yang seperti tadi yang nolak itu bukan satu, banyak. Tokohnya banyak, kumpul di Jakarta tokohnya itu. Ya, tokoh-tokohnya banyak gitu. Mereka menghina Quran, mereka juga punya buku, punya tulisan yang mereka menghina Al-Quran. ejekan kepada Al-Quran bukan satu, bukan hanya muncul di, bahkan muncul di media sosial, banyak sekali di media sosial. Bahkan juga kalau antum lihat dai-dai yang di televisi juga banyak yang mengejek Al-Quran, mengejek sunnah. Cuma karena penontonnya orang awam gak ngerti, ikut ketawa dia. Padahal dia sedang menghinakan Quran, menghinakan sunnah. Cuma karena gak paham. Cuma kalau orang yang melihatnya orang yang paham Quran, ini orang mengejek Quran ini, mengejek sunnah. Dipakai bahan tertawaan, diejek, segala macam. Banyak, kalau orang yang ngerti, itu dia udah mengejek Quran, mengejek sunnah. Cuma kita, masyarakatnya awam, dan juga pejabatnya awam, gak ngerti. Kalau dulu, di zaman pemerintahan Islam, dihukum orang seperti itu. Dihukum. Hukumannya berat, orang-orang yang mengejek Al-Quran. Itu kan kenyataan. Memainkan Al-Quran, dipotong-potong ayatnya, dijadikan bahan tertawaan. Gak boleh dalam Islam. Itu penghinaan. Sunnah begitu juga. Dan ada yang tegas-tegas sekali menghina sunnah, ada yang tegas-tegas. Itu tokoh-tokoh. Makanya kita berusaha bagaimana terus berpegang teguh. Kita selamatkan diri kita dulu. Bagaimana kita ini belajar. Kadang-kadang kita ngurus, itu kita bicarakan tokoh itu begini, tokoh ini. Gak akan ada habisnya, capek. Allah sebutkan dalam Al-Quran, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kata Allah, alaikum anfusakum, kamu urus diri kalian, kalian urus diri kalian, kamu pelajari Al-Quran, paham sunnah ini, amalkan. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, enggak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian dapat petunjuk. Dalam surah Al-Maidah. Bahkan kita ini tetap di atas sunnah, pelajari. Sekarang kita melihat orang-orang itu, kalau umpamanya kita timbul ujub, berbahaya, kita bisa seperti mereka. Itu hati-hati. Makanya membantah itu tetap hati-hati. Dulu banyak orang-orang yang membantah, kemudian jadi mereka sama. Awalnya. Saya ambil contoh, meskipun dia belajar, belajar ini, luar biasa kepada gurunya, ulama yang besar. Saya ambil contoh, ada orang yang tadinya dia membantah Khawarij, ikut jadi Khawarij. Seperti muridnya Ibnu Abbas, Nafi' al-Azruq. Belajar, dia udah diingatkan, saya kuat, mampu untuk membantah mereka, akhirnya ikut. Bahkan ada yang sezaman dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Artinya tingkatannya selevel dengan Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ini, rahimahullah, gurunya Syekh Uthaymin, rahimahullah. Ini ada yang selevel, namanya Abdullah Al-Qasimi. Ma'ruf. Terkenal dia untuk membantah firqah yang sesat. Terakhir gimana dia? Karena ujub dengan dirinya, jadi ateis dia. Abdullah Al-Qasimi. Makanya hati-hati. Ini baru dua contoh, banyak lagi contoh yang lain. Maka yang paling penting kita, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Dalam kamu urus diri kamu, belajar, fahami, ajarkan kepada istri kita, anak kita, kuatkan akidah manhaj itu, amalkan, perhatikan itu. Urusin keluarga lebih penting itu. Ada juga dai yang sibuk dengan orang lain, dakwah, istrinya enggak diurus, anaknya enggak diurus. Ini banyak. Ngurusin orang lain, membantah orang lain, dirinya sesat, istrinya sesat, anaknya sesat. Na'udzubillah. Bahwa Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu perhatikan tuh, untuk semuanya ini, nasihat untuk semuanya. Kita jaga diri kita dan keluarga kita api neraka. Perhatikan tuh, jangan kita sibuk dengan orang lain, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Dan kita harus belajar terus, memahami Quran dan Sunnah, memahami salaf, mengamalkannya. Dan kita mendakwakannya kepada keluarga lebih dahulu, dan kita harus sabar, sabar, sabar. Dan dakwah ini nuntut ilmu, perlu jihad. Insya Allah besok kita akan sampai bahas tentang masalah jihad nanti, bagaimana jihad yang sebenarnya dalam Islam ini, dalam menegakkan agama ini. Itu aja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi